kita baca kemarin penjelasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya ketika dia berhutang membeli makanan dari salah seorang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli sekitar 20 sampai 30 sa. Ya, 20 sampai 30 sa gandum, gandum yang kualitas rendah untuk semua istrinya dan tidak bisa terbayar olehnya sampai meninggal dunia, dan Abu Bakar yang membebaskan gadaian tersebut setelah beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala an. Dan lihat bagaimana rendahnya dunia dan bagaimana taqallul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu ambisi dengan dunia, dan bahkan beliau hidup dalam kekurangan dan kelaparan, dan bahkan tidak ada uang sama sekali untuk membeli makanan. Dia terpaksa berhutang dan menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan berupa gandum yang kualitas paling rendah. Ya, ini dijelaskan oleh dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah dalam salah satu fasal dari kitabnya Al-Jawabus Sahih, Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, ini bantahan terhadap orang-orang Nasara yang menyerang Islam secara pemikiran, secara ungkapan dan kata-kata, kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini. Dan salah satu pasalnya yang ia buat di dalam itu adalah menceritakan tentang seluk beluk Nabi, tentang sifat badan Nabi atau tubuh Nabi dan sifat akhlak Nabi. Salah satu dari yang disebutkan itu adalah dia hidup dalam kekurangan di dunia ini. Tidak ada dia berambisi untuk mendapatkan apapun juga. Dan bahkan dalam hadis yang pernah kita baca, dalam masalah Nabi berpisah ranjang dengan semua istrinya selama 40 hari. Ya. Ketika semua istrinya meminta tambahan nafkah, meminta tambahan nafkah, dan Nabi SAW, dan semuanya berulang-ulang meminta, dan Nabi SAW berpisah ranjang dengan istrinya, kemudian dia tinggal di tempat kediamannya sendiri. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika mendengar isu bahwasanya Nabi SAW menceraikan semua istrinya, maka dia meminta penjelasan. Dia datangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menanyakan apa benar Nabi menceraikan kalian semua. Maka Aisyah mengatakan, tanyakan kepada anakmu. Kemudian Umar mencari Hafsah anaknya, kemudian dia bertanya, dan Hafsah mengatakan, kami tidak tahu. Dan Umar bertanya lagi, di mana Nabi? Di tempat biasa atau di rumahnya sendiri? Maka Umar meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi, masuk ke tempatnya tersebut. Setelah dua kali meminta izin dari budak Nabi, maka Nabi mengizinkan. Ketika Umar masuk ke dalam tempat tinggal khusus Nabi, dilayangkannya pandang ke rumahnya, isi rumah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sama sekali, kosong, dan ada beberapa kulit yang sudah disamak untuk tempat tempat air, dan ada yang belum selesai disamak, ada tempat kain yang kosong. Kemudian Umar menangis. Nabi dilihatnya tidur di atas bekas kulit yang dilapisi dengan serabut-serabut batang kurma. Serabut-serabut batang kurma diatasi di atas kulit tersebut. Dan Umar menangis dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya para kaisar dan para kaisar dan para penguasa-penguasa, raja-raja, hidup di dalam istana-istana mereka, dalam kemewahan yang luar biasa, sementara kamu dalam kondisi begini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, apakah kamu tidak yakin wahai Umar? Maka Umar mengatakan yakin. Lalu dia mengatakan, tidakkah engkau redha bahwasanya dunia ini mereka dapatkan dan akhirat mereka tidak mendapatkannya? Ama tarda anna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridha dunia diambil oleh mereka dan kita mengambil akhirat? Dan dia mengatakan juga, mali walid dunya, apalah artinya dunia bagi saya. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmatin Allah. Jadi hadis yang pertama, yang kedua, di mana Aisyah menceritakan apa yang tadi telah kita sampaikan, Nabi butuh makan dan tidak ada uang untuk membeli, terpaksa dia berhutang dengan menggadaikan baju besinya yang tidak bisa dia ambil kembali sampai beliau meninggal dunia. Masih ada baju besi itu pada Yahudi, dan akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an yang melunasi hutangnya. Karena Nabi SAW tidak mau meminta kepada para sahabatnya, dan juga tidak mau membeli kepada para sahabatnya, karena dia tahu para sahabat tidak akan mungkin menjual, dan dia juga tidak akan mau menggadaikan apapun kepada sahabatnya karena tidak akan mungkin sahabatnya mau. Maka dia membeli dan melakukan transaksi jual beli dengan orang Yahudi, dan itu yang terjadi menunjukkan betapa sulitnya kehidupan Rasulullah SAW padahal dia manusia yang termulia di muka bumi ini. Ma'asyiral mu'minin, kita lanjutkan hadis yang ketiga di bawah bab ini, hadis 4047 pada halaman 843, hadis yang kedua di halaman itu. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana Al-Makhzumi قال أخبرنا عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود ابن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. إني حديث dari hadis Aisyah juga radhiyallahu taala anha, persis dengan hadis yang kedua, yang hadis dua hadis yang telah kita pelajari, hanya saja ada sedikit tambahan yang baru di hadis ini, yaitu pembuka hadis ini. Hadis ini didahului oleh sebuah peristiwa yang diceritakan oleh A'mash. Al-A'mash ini salah seorang generasi tabi'in, ulama dari generasi tabi'in, Al-A'mash gelarnya, namanya Sulaiman bin Mihram ya. Rahimahullahu ta'ala, ia bercerita, dzakarna ar-rahna fis salami inda Ibrahim an-Nakhai. Kami sempat memperbincangkan tentang penggadaian dalam jual beli salam, jual beli yang sudah diterima dalam yang dimaksud dengan salam di sini jual beli yang sudah diterima barangnya, bisa saja bermakna berhutang, barangnya diterima sementara pembayarannya ditunda ya. Ini terjadi perbincangan, dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama dahulu selalu membahas ilmu, selalu bermuzakarah. Selalu semenjak dari zaman Nabi SAW, para sahabat ketika berkumpul yang mereka perbincangkan agama. Ketika mereka berkumpul, mereka berbicara tentang perkara-perkara agama, saling memuzakarah, saling mencari tambahan-tambahan ilmu. Ya. Suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bercerita, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, pernah kami berkumpul dalam masjid. Ya. Berkumpul saling berbicara, tiba-tiba datang Nabi SAW dan mendekati kami. Dan Nabi SAW ketika sudah sampai dekat dengan kami, beliau bertanya, ma ajlasakum, apa yang kalian lakukan dalam perkumpulan ini? Apa yang membuat kalian berkumpul duduk-duduk di sini? Maka kata Muawiyah menjawab, ma ajlasa jalasna nadzkurullah. Ya. Kami datang, kami berkumpul untuk berzikir kepada Allah, membahas tentang keindahan Islam yang telah kami keterima, keagungannya. Ya. Rasa karena membahas tentang keindahan Islam membuat kita merasa mendapatkan kejayaan, mendapatkan keberuntungan. Ya. Ketika kita tahu Islam ini adalah kemuliaan yang tidak ada batasnya, adalah keindahan yang tidak ada taranya, dan kita sedang mendapatkannya, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperbincangkan oleh Muawiyah dan teman-temannya, dan Nabi SAW bertanya, dan itu jawaban mereka. Lalu Nabi SAW meminta mereka bersumpah. Ya. Allahi ma ajlasakum illa hadza. Ya. Benar, maukah kalian bersumpah bahwasanya kalian tidak berkumpul kecuali untuk membahas tentang ilmu agama ini, tentang agama ini? Maka mereka mengatakan, wallahi ma jalasna illa hadza. Ma ajlasana illa hadza. Tidaklah yang mendudukkan kami di sini, tidaklah yang mengumpulkan kami di sini kecuali itu penyebabnya. Kata Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya itu, ama inni wallahi ma astahlifukum tuhmatan lakum. Ketahuilah sungguhnya saya tidak menuntut kalian bersumpah karena saya menuduh kalian melakukan yang bukan-bukan, ataukah saya tidak percaya kepada kalian. Tetapi sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku tadi dan mengabarkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian kepada penduduk langit. Ya, itu yang disampaikan. Datang malaikat Jibril turun ke bumi berjumpa dengan Nabi dan memberitahukan kepada Nabi bahwasanya Allah membanggakan orang-orang itu kepada para malaikat di langit. Ya, kepada para malaikat di langit. Jadi para sahabat seringkali berkumpul membicarakan masalah agama. Begitu juga para murid-murid mereka. Jadi Al-A'mas Sulaiman bin Mihram berkumpul membincangkan tentang masalah penggadaian, hukumnya apa. Lalu perbincangan mereka di dekat Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid ibn Aswad An-Nakhai, dari tokoh terkenal di generasi tabi'in, murid para sahabat Nabi SAW, di dekat mereka. Dia adalah dari tingkatan yang kedua. Qala haddathana al-Aswad ibn Yazid. Ya, dia mengatakan sungguhnya saya mendapatkan hadis dari al-Aswad ibn Yazid. Dia yang Aswad ini yang tingkatan murid-murid para sahabat Nabi. Al-Aswad bin Yazid meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadisnya adalah hadis yang tadi telah kita bacakan. Ini menunjukkan bahwasanya pembicaraan mereka itu dilandaskan kepada hadis Nabi. Mereka membahas, kemudian tiba-tiba datang A'mash dan membawakan kepada mereka sebuah hadis yang menjelaskan bolehnya menggadaikan barang ketika terjadi jual beli dalam bentuk hutang. Jual beli dalam bentuk hutang, saya beli barang ini tetapi pembayarannya beberapa waktu yang akan datang, atau saya beli dengan pembayaran diangsur, di kredit, tetapi ini gadaiannya, ini saya gadaikan surat tanah saya misalnya, atau yang lainnya. Dan ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, para ulama menyimpulkan bolehnya menggadaikan barang dalam transaksi jual beli nasi'ah, seperti yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dari hadis pertama, kedua, dan seterusnya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis 4048, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Hafs bin Ghiyath anil A'mash an Ibrahim. Ini sama dengan sanad yang lalu. Ya, A'mash yang itu juga yang tadi, kemudian Ibrahim juga. Beliau Ibrahim ibn Aswad, Ibrahim ibn Lazid An-Nakhai, kemudian dia meriwayatkan dari gurunya Al-Aswad ibn Yazid juga An-Nakhai. dan an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Dari Nabi hadisnya sama dengan yang sebelumnya, walam yadhkur min hadid. Cuma dalam hadis yang terakhir ini tidak ada sebutan besi. Dia hanya mengatakan pakaian perang. Ya. Ya, dirak itu adalah pakaian perang. Pakaian perang ini pasti atau pada umumnya terbuat dari besi. Jadi penambahan dengan kata-kata dari besi atau tidak adanya penambahan itu tidak berpengaruh kepada hadis. Ya, walaupun di ujung di hadis yang terakhir ini tidak ada sebutan min dir'in min hadid, ya, dari baju perang yang terbuat dari besi, itu tidak ada dari besinya, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada hukum hadis. Walaupun pada hadis-hadis sebelumnya ada kata-kata terbuat dari besi, dan hadis yang terakhir ini tidak ada kata-kata terbuat dari besi, itu tidak, sekali lagi tidak berpengaruh kepada kesimpulan yang diambil dari hadis tersebut, yaitu bolehnya penggadaian dalam transaksi jual beli nasiah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bayangkan sampai meninggal belum terlunasi oleh Nabi, ya. Sampai meninggal belum terlunasi oleh Nabi SAW, dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an yang melunasinya dan menebus kembali gadaian tersebut, menebus kembali gadaian tersebut. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Karena para ulama juga tidak mengandai-andaikan itu. Ya. Karena barang gadaian itu bukan nilai, bukan harga. Terkadang lebih besar dari hutang. Terkadang lebih rendah sedikit dari hutang. Ya, lebih rendah sedikit dari. Biasanya umumnya penggadaian itu lebih besar dari nilai hutang kita. Maka tidak bisa jadi pengganti. Makanya Abu Bakar membayar dan mengambil kembali menebus kembali gadaian tersebut. Jadi saya tidak tahu hukumnya apakah boleh dijadikan barang yang digadaikan itu sebagai nilai dari hutang sehingga diambil tanpa perlu dibayar lagi. Saya tidak tahu ini. Tetapi dari kasus Nabi terlihat Abu Bakar memang membayarnya dan tidak mengatakan ambil saja pakaian besinya, pakaian besi Nabi, tetapi justru dia membayarnya dan mengambil kembali baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang tadi kita katakan, biasanya barang yang digadaikan itu nilainya lebih tinggi daripada kewajiban yang mesti dibayar oleh orang yang berhutang. Maka kalau seandainya itu dijadikan sebagai nilai, maka tentu tidak benar, tidak benar, dan bahkan terjadi riba. Ya, terjadi riba. Wallahu alam. Bab yang berikutnya, bab transaksi salam. Transaksi salam, dan ini bentuk jual beli yang tadi, yang salam yang saya dimaksud dalam hadis yang dalam bab yang telah kita selesaikan tadi, itu jual beli hutang. Ya, jual beli, karena kasusnya Nabi SAW mengambil dulu, mengambil gandum yang berjumlah 20 atau sampai 30 sa' untuk bahan makanan bagi keluarganya, 8 istrinya, ya. Sementara pembayarannya berikut. Ini hutang, ya. Ya, sementara salam dalam bab ini adalah pemesanan, ya. Dibayar dulu, nanti barangnya datang kemudian. Ya, kebalikan dari hutang. Dibayar dahulu, kemudian barang yang dibeli atau yang dipesan itu menyusul. Ini jual beli salam dalam istilah para fuqaha. Baik, kita baca bab transaksi salam, yaitu dalam kurung pemesanan. Ya. Pemesanan dibayar, kadang dibayar DP-nya terlebih dahulu kemudian barang datang, diansur setelah itu. Atau terkadang dengan lunas kemudian barang menyusul. Ya. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 4089. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Amrun An-Naqid wa lafdhu li Yahya qala Amrun haddatsana wa qala Yahya akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an ibni Abi Najih an Abdullah bin Katsir an Abil Minhal an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Qala, kata Abdullah bin Abbas, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sampai di Madinah. Maksudnya hijrah. Wahum yuslifuna fi thimaris sinah atau as-sanah was-sanatain. Wahum yuslifuna fi thimaris sanati as-sanata was-sanatain. Ketika Nabi sampai di Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli pemesanan ini dalam jangka, dalam hitungan satu atau dua tahun. Faqala, lalu Nabi SAW memberikan ketentuan, man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Ya. Ini barang-barang, pemesanan-pemesanan barang dengan kaedah yang dijelaskan oleh Nabi. Barang siapa yang melakukan jual beli salam dalam bentuk tamar kurma, maka dilakukan dengan takaran yang jelas. Ya, dijelaskan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan waktu pembayaran yang jelas atau waktu penerimaan yang jelas. Ini akadnya harus jelas. Ya, harus jelas. Nah, terkadang barang yang dipesan tidak seperti barang yang tiba tidak seperti dengan barang yang dipesan. Ini juga mesti dihindari dengan akad yang seperti ini. Harus jelas takaran. Kalau ini dalam bentuk tanaman, ya, dalam bentuk tanaman, bentuk kurma, gandum, maka takaran atau timbangannya mesti jelas. Kemudian juga waktu yang ditentukan dalam pengiriman atau pembayaran juga jelas. Ya. Ini untuk menghindari terjadi persengketaan-persengketaan yang terjadi. Jual beli online yang sekarang ini banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan ketika barang yang dipesan itu tidak seperti barang yang datang. Ya, padahal sudah dipesan. Ya. Kalau seandainya pembayaran belum, barang datang kemudian tiba di tempat pemesan, kemudian barang itu tidak sesuai dengan yang dipesan dan belum terjadi akad, kemudian barang itu dibalikkan kembali oleh pemilik barang dan pemesan dimintai konsekuensi pengiriman balik. Saya rasa bila mana akadnya seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya transaksi sudah ada kemudian dibayar, maka bahkan dibayar DP-nya kemudian dikirim, lalu barang yang datang tidak seperti barang yang dipesan, maka keluar dari kaidah yang dibuat oleh Nabi SAW. Memang sebelumnya sudah terjadi transaksi yang sama di Madinah, Nabi belum datang. Ya, masyarakat Madinah sudah biasa dengan jual beli salam seperti itu. Ya, lalu Nabi SAW membuat aturan agar tidak terjadi kekacauan dalam agama di antara kaum muslimin. Maka bila mana ada orang yang hendak melakukan jual beli dalam bentuk seperti itu, maka harus jelas fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya. Barang siapa yang membeli kurma dengan cara memesan, ya, hendaknya ia memesan dengan takaran yang diketahui, yang maksudnya jelas, timbangan yang diketahui maksudnya jelas, dan untuk jangka waktu yang diketahui juga jelas jangka waktunya, ya, juga jelas jangka waktu pemesanannya, pengirimannya, dan atau pembayarannya bila mana pembayaran belum lunas. Jadi harus jelas akadnya. Ini beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca hadis berikutnya. Hadis 4050. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan hadatsana Syaiban ibn Farrukh qala hadatsana Abdul Wanith an ibni Abi Najih qala hadatsani Abdullah ibn Katsir an Abil Minhal an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah SAW alaihi wasallam wan nasu yuslifuna faqala lahum Rasulullah SAW alaihi wasallam man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum. Hadis yang sama. Saya akan bacakan terjemahannya dari awal. Ya, pada baris yang keempat di terjemahan, saat pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, para penduduk di sana terbiasa melakukan transaksi salam, yaitu pemesanan barang. Beliau bersabda kepada mereka, barang siapa melakukan pemesanan, hendaknya tidak melakukannya kecuali dengan takaran yang diketahui, yaitu jelas, dan timbangan yang diketahui pula, yaitu jelas. Tidak ada hal-hal yang tidak jelas di situ, sehingga nanti akan terjadi persengketaan, barang yang dipesan ternyata tidak seperti barang yang datang. Ini biasanya yang dilakukan oleh penduduk Madinah adalah memesan. Ini nanti dari kurma yang tumbuh, ya, kurma yang berbuah dari satu kebun ini, dia pesan ini 1, 2, 3 batang ini hasilnya saya pesan. Ya, dengan harga seberapa? Ini kan tidak jelas. Berapa yang nanti ini turunkan oleh 3 batang tersebut? Dan Nabi SAW menjelaskan dalam bentuk timbangan atau takaran. Dari pohon manapun juga, atau dari pohon yang sama, dari yang dipesan tersebut, tetapi dengan takaran kilo. Saya pesan dari 3 pohon ini nantinya 50 kilo misalnya. Jadi di kilo, ditimbang, ditakar. Atau misalnya 50 sah dalam takaran di zaman Nabi SAW. Walaupun ditetapkan batangnya, mungkin dilihat batang ini luar biasa suburnya, maka yang menginginkan kurma ini, agar kurma itu tidak diambil oleh orang lain, maka dia sudah mulai memesan. Tapi dalam bentuk pesanan, ini yang 3 batang hasilnya dari untuk saya, dan ini harganya. Dibelinya hasil 3, ini pemesanan yang tidak ada ketentuan atau tidak jelas. Bila bisa saja hasilnya tidak baik, ya. Hasilnya tidak baik dan pemesanan juga bermasalah, maka Nabi SAW tetapkan kalaupun ada pemesanan, maka pemesanannya dengan takaran yang jelas. Kemudian kalau itu dalam bentuk benda-benda yang ditimbang, timbangannya pun juga jelas, dan pembayarannya juga harus jelas. Ya, pembayaran juga harus jelas. Kemudian pengiriman, ya, apakah mesti di packing dahulu atau tandan-tandannya harus diantarkan kepada yang memesan itu, ini harus dijelaskan ketika akad. Kalau tidak, tentu akan bermasalah. Jadi Nabi SAW dengan aturan-aturan muamalah di antara manusia itu, yang pertama menghindari percekcokan. Menghindari percekcokan yang mungkin saja disebabkan oleh ketidakjelasan akad. Ya, ketidakjelasan akan. Memang ada gharar dalam sebagian jual beli yang mungkin orang menganggap biasa. Tetapi pada prinsipnya gharar, ketidakjelasan itu membawa kepada percekcokan. Ya, ini sebabnya Nabi berikan kaidah tadi, hendaklah dengan cara yang jelas, pertimbangan yang jelas, dan takaran pun yang jelas, waktu pembayaran juga jelas, waktu pengantaran pun juga jelas. Ya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya 4051 dengan hadis yang terakhir di bawah bab ini 4052. Hadis 4051 tadi Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ismail ibnu Salim jami'an an ibni Uyainah an ibni Abi Najih bihadzal isnadi mithla hadits Abdul Warits walam yadhkur ila ajalin ma'lum. Ini hadis yang sama dari sanad yang sedikit berbeda, tetapi dari Abdullah bin Abbas juga, dari diriwayatkan oleh muridnya dari beliau, yaitu ibnu Abil Minhal, kemudian Abu Minhal dari Abdullah bin Katsir, Abdullah bin Katsir dari murid diriwayatkan oleh muridnya ibnu Abi Najih. Sedikit ada perbedaan, tidak ada ajalin musamma. Ya. Tidak ada penetapan harus ditetapkan juga waktu pembayaran atau waktu pengiriman. Hadis yang terakhir 4052, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraib wa Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi kilahuma an Sufyan an Abi Ani ibn Abi Najih bi isnadihim mithla hadis ibn Uyainah yadhkuru fihi ila ajalin musamma. Di sini justru dibalikkan kembali kata-kata sampai jangka waktu yang jelas, ya. Kalau yang sebelum terakhir tadi itu tidak ada. Sementara di hadis yang terakhir dibalikkan kembali dalam riwayat tersebut kata-kata sampai jangka waktu yang jelas atau yang diketahui. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab dalam akad jual beli salam dan ketentuannya harus jelas. Nah, sekarang ini banyak sekali jual beli salam. Nah, sekali jual beli salam maka perlu kita meminta kejelasan atau melakukan akad yang jelas dan tidak ada hal-hal yang semu, hal-hal yang tidak jelas di situ. Bila mana apalagi dalam jual beli online, ya, biasanya ini umumnya adalah jual beli salam. Jual beli salam yang barang menyusul. Ya, barang menyusul, dan ketika kita mendapatkan barang yang kita terima, mendapatkan barang yang dikirimkan dengan barang yang kita pesan itu tidak sama, maka kita boleh komplain. Boleh untuk meminta kejelasan, dan mungkin saja dalam masa pengiriman ada kekurangan-kekurangan yang terjadi, maka kita perjelas dalam akad tersebut. Ya, diperjelas akadnya. Ya, kalau seandainya terjadi kerusakan nanti siapa yang menanggung? Perjelas. Makanya Nabi SAW mengatakan biwaznin ma'lum wa kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Dan jangka pembayarannya pun juga jelas, begitu juga waktu pengiriman, ini insyaallah sampai tanggal segini. Jelas kita menantinya. Dan nanti ketika terlambat disebabkan mungkin oleh kemacetan atau oleh hal-hal yang lain, bisa saja mereka akan memberikan informasi kepada pembeli. Intinya bab ini mengajarkan kita dalam jual beli pemesanan itu harus dengan akad yang jelas. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara kaum muslimin, antara pembeli dan penjual. Dan ini indahnya agama kita, sampai hal-hal yang seperti ini diatur oleh agama kita untuk menghindarkan kaum muslimin dari permusuhan. Tindakan kezaliman merugikan sebagian merugikan yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat ini adalah konsep yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui seluk-beluk kehidupan manusia, mana yang bermaslahat dan mana yang mendatangkan madarat. Itulah kaum muslimin kaum muslimat, kesimpulan dari bab ini. Adapun pembahasan secara rinci ini dalam pembahasan jual beli, dan bisa saja kita dapatkan dalam karya-karya ustaz-ustaz kita atau ceramah-ceramah, kajian-kajian rinci dari ustaz-ustaz yang berkompetensi dalam bidangnya. Adapun saya hanya secara umum tadi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang mendatangkan manfaat, dan semoga Allah tambahkan ilmu kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.